Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa syukrulillah. Fassalatullahi wa salamuhu ala rasulillah. Habibina Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana a'inna ala tadhhiri kulubina wa a'inna ya Rabbana ala dhikrik wa syukrik wa husni ibadatik, a'inna ala tarki maksiatik. Allahumma ya Rabbana ahshurna yawmal qiyamati ma'azumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi urzukna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa shahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut am ba'du. Yang sangat kami cintai, kami muliakan, para perindu Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malam ini kita di majlis hikamnya Ibn Athail As-Sakandari. Seperti biasa akan kami hadirkan satu hadis Nabi yang kami ambil dari Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Kita sampai kepada hadis Nabi An Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, hadis ke-281. Qala, beliau berkata, anin Nabi, dari baginda Nabi SAW. Qala, beliau baginda Nabi bersabda, man tahallama bi khulmin lam yarahu kullifa an yaqida baina sya'irataini walan yaf'al. Waman istama'a ila hadithi qawmin man tahallama bihulmin, barang siapa yang mengaku-ngaku mimpi ketemu, mimpi-mimpi yang baik, mimpi-mimpi apa saja, ngaku-ngaku mimpi sementara dia tidak mimpi, apalagi ngaku mimpi ketemu Rasulullah, serem. Lam yarahu, ngaku-ngaku mimpi yang ia tidak bermimpi hal tersebut. Kullifa, dipaksa, ayyaqida, nanti di hari kiamat akan dipaksa untuk mengikat, baina sya'irata, ini di antara dua rambut. Rambut enggak bisa diikat. Maksudnya apa? Dia akan disiksa. Walam yaf'al, dan dia tidak akan mampu melakukannya. Ini yang pertama, hadis ini satu hadis tapi isinya banyak sekali. Makanya hati-hati, jangan biasa berdusta atas dengan mimpi. Dikatakan oleh para ulama, minal kabair, dosa gede. Apalagi ngaku-ngaku mimpi ketemu Rasulullah, biar diangkat dianya. Dusta dia, kabair. Dihukum nanti. Suruh mengikat di antara dua rambut, tapi enggak bisa dia mengikat. Karena tidak bisa mengikat, dihukum. Sehingga dikatakan minal kabair, dosa gede, enggak mimpi ngaku-ngaku mimpi. Baik ada maksud atau tidak ada maksud. Yang enggak ada maksud memang hobinya cerita mimpi khayal, sampai mukanya muka mimpi. Sehingga temannya sudah bosan melihat dia pas mimpi, apa lagi dia sang pendusta. Ada kaidah mimpi. Kalau mimpi baik antara engkau dengan Allah, kalau mimpi jelek jangan kau ceritakan, enggak ada perlunya. Selesai hidupnya dengan mimpi. Ada orang datang kepada kami, katanya, Buya, kemarin saya mimpi ketemu Buya, alhamdulillah gara-gara mimpi itu langsung saya kerjakan. Aneh kau, ketemu dalam mimpi kau kerjakan, yang nyata tidak kau kerjakan, ini kan repot. Ada orang sedang dengan mimpi, nunggu mimpi ketemu Rasulullah, setiap hari baca syariatnya Nabi, enggak mengamalkan, nunggu mimpi. Ada model-model manusia mimpi, hati-hati, minal kabair, dosa gede. Wa man istama' ila hadithi qaumin, barang siapa mencuri-curi omongan orang, ingin tahu, fudul, mendengar, termasuk dalam saat ini adalah bukan dengar, fudul, pengen tahu HP-nya orang, gatel kalau tidak buka, buka agendanya orang, pengen tahu urusan orang, na'udzubillah, busuk, sehingga dia paling tahu, dia apa-apa tahu, bangga dia, tahu semuanya, tidak sadar kalau dia melakukan satu dosa. Man istama' ila hadith qaumin, barang siapa mencuri-curi omongan, curi dengar tentang satu kaum, omongan seseorang atau sekelompok, lahu karihun, yang mereka enggak senang kalau omongannya dengar, sudah sembunyi, ada pengen tahu. Sini. Bertiga diskusi tentang satu hal, ada orang nyuri dengar. Kurang ajar dia. Oh, sudah dia berkumpul sembunyi demi kebaikan, tak tahunya ada orang pengen cari dengar. Subba fi udunaihi al-anuk. Akan dituangkan nanti di akhirat, besi yang sudah dilunakkan, tembaga, proses tembaga yang cair, masukkan kupingnya, dihukum yaumal kiamat, di hari kiamat. Jangan pengin tahu, ini penyakit loh ya, orang penyakit enggak bisa dia. Kelihatannya gini, dengar ya, pengen dengar tahu nasib buruk dia, jelek. Kalau ada orang pengin tahu, bangga dia kalau pengin tahu. Kalau sudah tahu tuh senang. Hati pengin busuk dia tuh. Curahkan nanti. Timah cair ke telinganya. Dikatakan juga ini minal kabair, dosa gede juga. Bahkan kalau bisa kita jangan pengin tahu. Makanya hari ini kalau kita ndak megang HP kayaknya lebih bagus. Banyak berita aneh-aneh yang bicarakan kejelekan orang dan sebagainya. Ada sifat fudul, ada orang gatel kalau lihat HP diem, lu nggak bisa langsung 2 menit tahu semuanya, cerdas tangannya itu. Tidak masuk rumahnya orang itu aja, kecuali yang di buku banyak, tapi insting jahatnya sudah ngomong, pasti ini ada ceritanya, buka lemari benda temannya dibuka, sehingga tahu jeleknya seorang. Ada model itu peka, kayak jago dagang tuh tempat strategis, ini jago ngintip kejelekan orang, ya punya nih, peka udah, udah paham. Hati-hati, jangan anda seperti itu. Wa man sawwara suratan, barang siapa membuat, menggambar satu gambar, pertemuan yang lalu ada yang bertanya tentang hukum gambar, udzib, akan diseksa nanti, kullifa, akan dipaksa nanti di hari akhir, di hari kiamat, ayan fukhofiha, untuk meniupkan roh di gambar buatannya tersebut, walaysa binafikh, dan dia tidak bisa, karena tidak bisa, ya terus dihukum, tiup, enggak bisa. Ada masalah gambar, lebih luas penjabarannya, gambar itu ada 5 di sini, singkat saja, karena pertemuan yang lalu kalau tidak salah ada yang bertanya, dan sudah kita jabarkan, dan sering kami ulang-ulang masalah ini. Gambar itu ada 5. Yang pertama mutlak haram, ini mutlak haram, enggak ada tawar, yaitu surah mujassadah, gambar berbentuk dari yang bernyawa. 2 syaratnya, berbentuk, bernyawa, mutlak haram. Bahasa kita namanya patung, pokoknya berbentuk dan bernyawa, biarpun patung dari batu atau dari roti, pokoknya gambar berbentuk, selesai, mutlak haram. Yang kedua mutlak halal, enggak dibahas di situ, enggak ada, mutlak halal, gambar berbentuk dari yang tidak bernyawa. Anda punya patung pohon, Anda potong patung bunga, mutlak halal. Yang ketiga adalah khilaf di antara ulama, kebanyakan mengatakan haram, tapi ada yang mengatakan tidak haram. Kalau begitu ada khilaf, ya berhati-hatilah Anda, yaitu gambar dari yang bernyawa tapi tidak berbentuk, lukisan binatang, gambar dari yang bernyawa tapi tidak berbentuk. Hukum lukisan binatang atau yang bernyawa manusia, maka hukumnya kebanyakan ulama mengatakan haram, Tapi di situ juga ada yang mengatakan tidak, karena tidak berbentuk. Sebab yang dikutuk dalam hadis adalah tamatsil, patung-patung. Cuman ini mendekati, makanya khilaf di antara ulama. Maka karena ini khilaf, kalau Anda beli lukisan jangan yang ada binatangnya. Tapi kalau Anda ngelihat lukisan orang harganya 100 juta, jangan kau Anda bilang bakar, nanti nyesel dianya, kasihan. Jadi karena khilaf, ayo luas sedikit. Di saat Anda harus beli lukisan, upayakan lukisan yang tidak ada binatangnya. Kalau Anda melihat lukisan orang yang ada gambar binatangnya, ya gendes nanti kalau tiba-tiba suruh bakar. Karena masih ada khilaf, bilang saja, nanti kalau beli lagi, cari yang tidak ada gambar binatangnya. Itu saja. Kemudian yang keempat adalah fotografer. Karena fotografer ini tidak termasuk golongan ngarang. Kalau orang buat patung itu ngarang, membuat bentuk kayak binatang, kayak ciptakan Allah, membuat tandingan ciptakan Allah, makanya dimarahinya karena membuat tandingan ciptaan Allah. Binatang kan ciptaan Allah, dia buat tandingan, maka dihukum dia. Tapi kalau fotografer tidak dikatakan dia membuat tandingan ciptaan Allah, karena apa? Ciptaan Allah sudah ada, manusianya disimpan oleh kamera, dikeluarkan dalam bentuk kertas. Kalau tanya ini gambar siapa, pasti ngomong gambarnya manusia ini. Maka urusan fotografer, fotografi itu adalah kebanyakan ulama mengatakan enggak apa-apa. Cuman ada sebagian ulama seperti ulama India, ada yang keras mengatakan itu haram. Kita hormati, karena waktu pengharaman itu juga ada sebab. Sebab ada masyarakat India itu yang biasa menyembah berhala, itu kalau tidak bisa membawa patung di saat pergi jauh, dia membawa gambarnya. Jadi orang sensitif urusan gambar, kita hormati yang tidak mau dengan foto. Jangan Anda marah-marah, foto haram, ya urusan dia. Kalau dia mengatakan haram, ada sebabnya kok. Tapi kalau fotografi tadi, kebanyakan ulama mengatakan tidak haram, tentunya ada aturannya. Fotonya foto yang terhormat, na'udzubillah, foto porno, foto ini haram karena dia adalah porno, karena dia buka aurat. Seperti itu. Yang kelima adalah, singkat, karena ini bukan majelis hadis. Bukan majelis hadis hari. Yang kelima adalah gambar yang berbentuk sekalipun tapi untuk mainan anak-anak kecil. Lu'batu sibyani, mainan anak-anak kecil. Ini hadis Aisyah, seperti boneka itu boleh tapi untuk anak-anak kecil. Kalau ibu-ibu beli boneka jadi kayak anak kecil, enggak boleh. Bapak-bapak kalau memberikan hadiah istri jangan beli boneka. Akan tapi kalau memberikan hadiah buat anak kecil boleh boneka sesuatu yang berbentuk untuk anak-anak kecil. Singkatnya seperti itu. Baik, kita langsung masuk kepada hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'an Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaikhihi fid dharain amin ila anqal ma basaqat aghsanu dhullin illa an badri tam'in. Tidak akan meninggi dan memanjang ranting-ranting kehinaan. Anggap saja kehinaan seseorang ini bisa semakin hebat. Artinya semakin hina. Kalau digambarkan ranting memanjang berarti semakin berkembang. Tidak akan semakin hina seseorang illa ala badri tam'in, kecuali tumbuh dari benih kerakusan. Kapan seseorang akan hina? Jika ada di dalam hatinya benih kerakusan, tamak rakus, nak selalu hina. Nah ini kehinaan seorang dari sini. Khiris, sampai dikatakan, lihat kalau sudah orang tamak itu enggak pandang dia, enggak tahu adik, enggak tahu kakak, kalau perlu bapak juga dibunuh. Bermusuhan enggak tanggung-tanggung nih, bermusuhan dengan bapaknya. Sengketa ngajukan ke mahkamah. Ingin enggak beberapa tahun yang lalu seorang anak menuntut ibunya satu, kok bisa ini? Tamak. Dan kalau sudah orang dikasih tamak itu jahat, dan jahat itu rendah berarti. Sampai digambarkan Nabi dalam hadis lain, madzibani ja'iani ursila fi ghanamin. Tidak ada dua serigala yang sama-sama lapar dilepas di segerombolan kambing, bi afsada, tidaklah itu lapar. Min rajulin, dari seorang laki-laki. Min khirsil mar'i, dari rakusnya seseorang. alal mali wal jahili dinihi. Gambarannya serigala lapar. Dua, Nabi buat gambaran serigala saja serem. Kalau ada kambing, wah ganas. Tapi kalau serigala itu satu, kalau nerekam kambing satu krek makan kenyang selesai. Tapi di saat serigala itu dua sama-sama lapar, sifat tamak dia itu di mulutnya itu ada kambing, melihat temannya yang rebut kambing itu. Nah itu, jadi akhirnya apa? Kesat rusuh terus. Akhirnya apa? Merusak, menghancurkan. Dua serigala lapar yang dilepas di gerombolan kambing itu sudah sangat merusak, tapi tidak segede merusaknya seorang yang tamak rakus kepada pangkat dan harta yang akan merusak agamanya. Jadi merusaknya agama, kerakusan itu akan merusak agama. Lebih dahsyat gambarannya dari merusaknya serigala kepada gerombolan kambing. Kalau sudah orang dikuasai tamak, ustadz tidak ada lagi ustadz. Ustadznya hilang. Rakus. Dan tidak ada, dan itu adalah kefakiran yang sesungguhnya. Makanya kayaknya kaya rendah dia. Kaya tapi rendah, biarpun dia katanya duitnya banyak, dia terhinakan oleh dunianya. Dia menjadi budak dunianya tidak sadar. Seolah-olah dia telah bisa melakukan apa saja, tapi dia jadi budak dunianya. Dia harus menjaga dunia, mikir dunia, terus tersiksa oleh dunianya. Tapi kalau orang kaya tapi tidak dikuasai oleh tamak dan kerakusan, dia senang. Yang menjaga adalah Allah. Hanya sekedar prosedur saja, secara ilmu zahir harus punya satpam, punya ini dan sebagainya. Jika hilang, milik Allah. Tambah, alhamdulillah. Bersedekah, senang. Tapi hati rakus itu biarpun kaya raya seperti orang melarat, rendah. Sampai digambarkan Nabi, kalau sudah namanya orang rakus, biarpun dia diberi satu lembah emas, dia minta lembah yang kedua. Dikasih lembah yang kedua, dia minta yang ketiga. Dan seterusnya, sampai kapan? Sampai mulutnya kemasukan tanah di liang lahat, baru dia diam, tidak akan rakus lagi. Sifat busuk. Dan rakus ini akan terlihat dari sifatnya, sifat rendah. Rendah. Baik dalam keadaan kaya atau melarat. Dia akan tunduk dengan orang yang punya dunia. Pokoknya sekiranya menghasilkan dunia, tunduk dia. Tunduk. Kiai anggap saja, ustaz. Karena dia tamak, senang amplop yang ada di sakunya orang. Kalau sudah ada orang, katanya kan amplopnya gede, orang kaya. Ini sudah bahasa-bahasinya, Masya Allah, Pak Haji, baik. Masya Allah, Pak Haji, biarpun Pak Haji baunya keringat gak enak tuh, Masya Allah Pak Haji, bau minyak angin di sampingnya, Masya Allah Pak Haji, sakit gak enak badan ya, karena orang kaya dia. Pak Haji yang pergi, di sebelahnya orang fakir bau keringat, gak pernah mandi ya. Jadi ada orang kalau sudah dikuasai tamak akan rendah dia, cuma rendah. Masuk ke rumahnya orang kaya, bagusnya Masya Allah, bagus dong. Berapa harganya itu? Enggak beli lagi. Cuma tanya-tanya dulu dia. Nah ini man tawadhu 'ala ghaniyyin lighinahu dhahaba 'anhu thulutsa dinih. Orang yang tawaduk kepada orang kaya karena kekayaannya, 2/3 imannya runtuh. Hilang. Termasuk dengan pejabat. Karena jabatannya itu urusan dunia, runtuh imannya. Tapi kalau kita menghormat orang kaya karena dia soleh, tidak, karena dia lebih tua dari kita, tidak terbetik di hati kita harapan dia memberikan rupiah kepada kita. Khalifah atau pemimpin, seorang raja atau seorang pemimpin tapi soleh, nggak ada masalah sih cium tangannya. Kalau seandainya Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang sangat adil, kok ketemu kita, saya cium tangannya, kalau perlu kakinya. Oh, dia soleh kok. Tapi kalau tidak soleh, apa yang menjadikan sebab kau cium tangannya? Apa yang menjadikan sebab kau harus merunduk-merunduk itu apa? Orang kaya yang soleh, keberkahan dia. Sebaik-baik harta yang soleh, harta baik di tangannya orang yang baik. Karena dia orang baik, maka kita hormati dia karena kebaikannya, bukan karena kekayaannya. Mohon dipilah ini. Makanya kalau kita sudah tunduk kepada orang kaya karena kekayaannya, runtuh 2/3 imannya. Dan hendaknya kita itu menjadi mulia, merasa mulia karena Rasulullah. Yang tidak merasa mulia dengan Rasulullah tidak akan mulia. Bangga dengan baginda Nabi SAW, dengan Islam, dengan agama. Sekarang lebih bangga dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan Nabi. Kalau sudah pakai baju-baju yang ada hubungannya dengan baju Islam itu, sembunyi. Tapi kalau sudah model-model petentang-petentang begitu, sudah, wah, kayak punya dunia sudah. Di saat urusannya dengan Nabi, ragu. Selagi hubungannya dengan syiar Nabi, jangan malu, jangan ragu. Aiz kemuliaan kita adalah dengan Allah. Dikatakan tadi dalam hikmah, ma basaqat aghzanu dhullin illa an badri tam'in. Tidak akan menjadi besar sebab, tidak akan menjadi besar kehinaan seseorang, menjadi semakin hebat kehinaan seseorang, kecuali karena ada tamak di dalam hatinya yang belum dipangkas-pangkas. Rendah terus, di mana-mana akan rendah. Hikmah berbunyi begitu. Kita bisa membuat kebalikannya, kiasnya begini. Ma basaqat aghzanu ahsanu izzin, tidak akan menjadi meninggi dan panjang ranting-ranting kemuliaan illa an badri wara'in, kecuali dari benih wara'. Kalau sudah orang wara', wara' itu adalah bukan sekedar menghindar dari yang haram, yang halal pun masih dipilah. Kalau sudah orang seperti itu, idamannya, impiannya adalah mendapatkan yang halal. Kalau sudah begitu, halal dan bersih, enggak mudah terpesona. Di sana haram, ngapain bisa susah-susah? Haram kok. Tapi kalau sudah dengan wara', kemuliaan. Mulia orang wara'. Kemudian ada qanaah, syukur dengan apa yang Allah berikan. Makanya kemarin saya bertanya, bagaimana jika ada orang minder? Minder itu sebetulnya adalah sombong yang tersembunyi. Karena dia enggak punya apa-apa maka minder. Kalau punya apa-apa, begini dia busungkan dada itu orang. Muslim dengan Islamnya, dengan Nabi Muhammad, dengan agama, harus merasa mulia dengan Rasulullah. Ada dikisahkan namanya Rib'i. Waktu itu Sa'ad bin Abi Waqqas dalam ada perang Qadisiyah. Sa'ad bin Abi Waqqas itu kan pemimpinnya, panglimanya begitu. Rustum, ada panglima lawan itu memanggil, cuman dia sudah menempatkan, karena mereka memang orang kafir itu bangga dengan dunia. Kehebatan itu adalah kalau dia bisa membuat istana, membuat perkemahan yang hebat, mewah-mewah dengan segala, dengan permadani. Akhirnya dari orang kafir nih, dari Persia, orang Persia ini memanggil agar Sa'ad bin Abi Waqqas mengirim utusan untuk diskusilah apa yang bisa kita bicarakan, ayo. Sa'ad bin Abi Waqqas menyuruh orang, kau berangkat ya Rib'i. Rib'i adalah orang awam, sudah tua, tidak model gagah begitu, bajunya pun cupang-camping, banyak yang robek, jalannya miring, naik keledai. Ada mengatakan kuda yang sangat sederhana, pakai naik kuda itu pun tidak punya pelana dia. Datang ke tempatnya Rustum, yang lain meletakkan kudanya jauh-jauh, dia meletakkan kuda di dekat permadani yang sudah digelar, langsung diikat begitu, sampai ngikatnya pun adalah juga diikat-ikat dengan nyantai kayak rumahnya sendiri. Gak punya tongkat, tongkatnya adalah tombak ini pakai. Tombaknya ninggalkan bekas di permadani yang ketusuk. Pada bingung ini. Akhirnya tiba-tiba duduk di samping pembesar mereka, pembesar kafir itu. Akhirnya yang lain pada ingin menahan. Yang lain ingin menahan, yakni pasukan-pasukan Persia tadi ingin menahan. Ini kok orang kurang ajar benar. Dia dengan tenang berkata, yang nyuruh datang aku adalah nih bosmu. Jangan banyak ngomong kau. Bingung. Saya diundang di sini. Saya bukan datang sendiri. Akhirnya kata bosnya, tinggalkan, tinggalkan. Lalu ditanya, siapa yang menyuruhmu ke sini? Maksudnya Apa yang menjadikan sebab kau berani ke sini? Diundang masuk. Kamu, aku ngundang pembesar. Lalu aku tanya, siapa yang menyuruhmu ke sini? Yang utusnya, supaya rentetannya jelas. Siapa kamu? Aku adalah utusannya Nabi Muhammad. Bukan utusan Nabi Muhammad. Utusannya utusan Nabi Muhammad. Bukan langsung diutus oleh Rasulullah. Aku adalah utusannya utusan Nabi Muhammad. Rustum bingung. Ini utusannya utusan Nabi Muhammad. Sudah kecil model begini aja berani yang kayak begini. Gimana yang ngutus dia? Kebayang Nabi Muhammad. Kayak apa Muhammadnya? Right. Kalau atas nama Islam jangan. Kayak keropok. Bikin malu. Penakut. Izzah. Mulia. Rupanya dengar omongan. Untuk apa kau datang? Aku datang. Maksudnya kamu datang dengan rombongan pasukan datang sini apa? Kami datang ke setiap negeri untuk membebaskan hamba-hamba yang diperbudak, hamba-hamba Allah, untuk menjadi hambanya Allah. Gemetar. Itu gemetaran yang lihat sampingnya itu, lihat. Wibawa. Badan boleh kurus kayak Rifai. Jombang-jambing. Tapi tidak pernah takut kecuali Allah. Akhirnya apa? Mulia Islam itu. Sekarang direndahkan. Kita menukil satu hadis Nabi SAW. Hadis tentang bagaimana keadaan umat hari ini. Hadis yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ala qas'atiha. Umam itu orang-orang kafir. Mereka sudah saling menyeru untuk ngeroyokmu. Seperti orang lapar ngeroyok hidangan yang ada di nampan. Faqala qa'il, lalu ada yang bertanya dari sahabat Nabi. Amin killatin nahdu yawma idzin, apakah karena kami sedikit ya Rasulullah, kok sampai kita mau dikeroyok oleh musuh-musuh itu? La, bal antum kathir yawma idzin kathir. Kamu banyak. Walakinnakum, akan tapi kamu itu hutha'un kahutha'is saili, akan tapi banyak tapi kayak busa untuk enggak berbobot. Kayak buih. Kayak buih yang dibawa oleh air. Enggak ada kekuatan. Walayanzi'annallah, dan sungguh Allah akan mencabut min suduri aduwikumul mahabata minkum, Allah akan cabut wibawamu di hadapan musuh-musuhmu. Ini kebayang hari ini. Kita kayak untuk. Kita tidak bisa menjaga kemuliaan Islam. Sehingga orang luar Islam merendahkan, ya orang Islam gampang, bayarin beres. Digeser waktunya aja, enggak sholat. Buka aurat, buka. Enggak punya wibawa. Wala yaqdhifannallah fi qulubikumul wahna. Dan Allah akan, setelah itu akan menitipkan di hati orang-orang ini, di hati kita, orang beriman ini, orang muslim, al-wahn. Apa itu wahn? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Takut mati bukan mati kelekek begitu, takut enggak dapat rezeki, takut pangkatnya turun, takut. Lah kalau sudah begitu, rendah dia. Untuk ngejar jabatan saja agama dijual. Saya ingat seorang gubernur tuh memberikan ceramah mukaddimah. Kebetulan kami hadir waktu itu. Karena gubernur datang tempatnya ustadz lagi bangun pondok. Kalimatnya nyelekit tapi enak. Cuman ngomong, semoga pondok ini nanti bisa berjaya dan semoga kiainya bisa merawat pondok dengan benar, sebab hari ini banyak kiai meninggalkan pondok. nyari kursi. Itu omongan sederhana, saya masih ingat waktu itu. Terngiang-ngiang kalimat itu. Kiai pada senyum di situ. Di Kalimantan sana, sebelum diganti oleh gubernur yang lain waktu itu. Kami ingat omongannya, sederhana tapi pas. Ini, dan itu. Kalau sudah orang itu hubbud dunya, cinta dunia, maka ketahuilah akan menjual agamanya dengan bahasa macam-macam. Alasannya ingin menggedikan pondok, nanti kalau kita dukung ini, nanti pondok kita dibangun. Bukan umat yang dipikirkan ternyata, pondok itu pribadi loh ya. Ada pondok terbesar, pondok termegah, siapa yang diangkat? Kiainya kan? Kiainya. Jadi rupanya bukan mikirkan umat. Kalau kita milih dia, pondok kita bakar makmur. Aji pondok, umat ini harus kita pikirkan. Umat baginda Nabi lebih luas, jangan urusan pondok. Ada lebih kecil lagi urusan pribadi. Nanti kalau naik, kita akan diangkat jadi apa? Astagfirullah. Izzah hilang, kemuliaan sudah hilang, wibawa umat hilang. Kenapa? Hubbud dunya, cinta kepada dunia. Kalau sudah cinta dunia, mesti karahiyatul maut, takut mati. Bukan mati jihad dia takut. Kalau mau jihad takut mah, mending di belakang aja deh, cari aman. Hingga pada akhirnya urusan dunianya menjual agama, meninggalkan kemuliaan yang selama ini ditekunnya demi mencari rupiah, demi mencari jabatan, demi mencari harta. Nah ini, kalau sudah masuk hubbud dunia, lihat semakin rendah, karena apa? Tamak ada rakus di dalam hatinya, lihat semakin rendah, biarpun semula dia mulia, orang katanya mulia, kalau sudah berebut urusan ini akan rendah seketika itu juga. Hari ini dimuliakan di sebuah tempat misalnya, cuman karena dia berebut. Kata Imam Syafi'i, jifah ini apa? Dunia ini seperti bangkai yang dikerumuni oleh kilabuhunna, anjing-anjing yang mengerumuninya. Maka kalau kita ingin berebut, ya ingin bersama mereka. Nah ini, kemudian kita perlu jelaskan masalah hubbud dunia dan az-zuhud. Hubbud dunia ini adalah yang orang mengurusi dunia sampai menjual agamanya, meninggalkan kemuliaan agamanya, menjadi meredahkan agama. Kalau orang kaya, enggak ada hubungannya dengan hubbud dunia atau zuhud, enggak ada. Hubbud dunia itu bisa dimiliki oleh orang yang sangat fakir. Sudah fakir nyungsep, itu hanya cari duit 200 ribu seminggu, itu enggak sholat, lihat. Jadi kalau urusan hubbud dunia bukan harus orang kaya. Begitu sebaliknya, tidak jaminan orang kaya hubbud dunia, tidak. Orang kaya tidak jaminan, enggak ada hubungannya. Kita enggak bicara orang kaya dan larat. Ini urusan hati, bagaimana urusan kita dengan dunia. Dan tengok dirimu sendiri. Jangan sampai hanya urusan gaji berapa saja tapi Anda buang agama Anda. Anda tuh bisa milih. Kalau enggak bisa dikerja di kantor, Anda bisa jualan teh kok. Bos teh ada yang kaya raya kok, betul tak? Rizki dari Allah, makanya halal ini penting, mulia. Tapi kalau sudah orang hubbud dunia, takut melarat, bahasanya lain, hubbud dunia takut sengsara. Bukankah kesengsaraan itu memang sudah jatah? Biarpun orang kerja banting tulang kepala, jadi kaki kaji di kepala, kerja yang lembur, tetap saja nyungsep ada kok. Ada nyungsep itu kerjanya dari dulu begitu, masya Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita fid dunya hasanah, di dunia kebaikan, kan gitu. Cuman itu yang perlu ditata oleh Ibn Atha As-Sakandari. Jangan kau rendahkan dirimu karena ketamakan yang ada di dalam hatimu. Pangkaslah ketamakan kerakusan. Warakus. Lihat, kerakusan kalau sudah menguasai hati seseorang, sudah tidak pandang itu adik, itu kakak. Kisah perebutan waris. Dalam ceramah panjang tentang waris, bagaimana bahayanya waris. Tidak pandang orang itu akan berebut waris kalau sudah tamak menguasai hatinya. Tidak harus orang bodoh, orang alim pun. Tidak hanya orang melarat, orang kaya, melarat pun rebutan. Kalau orang kaya mungkin ada yang berkata, wah ada dunianya sih karena hartanya banyak makanya rebutan. Logikanya kan enggak gitu, karena banyak mungkin mudah diatur, kan begitu? Oh enggak, rebutan itu. Padahal dia mendapat, anggap saja waktu hidupnya sudah kasih bos bapaknya toko 2, 2, 2, 2, yang 1, 3, gara-gara yang 1, 3 sudah pamak. Orang fakir pun juga sama. Tidak hanya orang bodoh, orang alim pun bisa masuk. Kalau sudah masuk wilayah rakus dan hubud dunia, tamak tadi, cinta pangkat, maka biarpun orang alim akan terseksa. Kiai meninggal dunia, meninggalkan 2 ustaz muda kakak adik. Ternyata rebutan kantin pondok sama kos-kosan. Sama tamu, sudah suruh jaga santrinya. Kalau tamu belokin sini, jangan sekana. Sebelum pisangnya diturunin di sana. Pakai pisang. Innalillah. Tamak. Itu yang kelas pisang. Nanti ada kelas bingkisan nanti. Tinggal yang datang siapa? Wah, rebutan babnya ini. Makanya enggak punya kewibawaan, enggak punya kemuliaan. Dipermainkan oleh penjahat-penjahat. Dari orang-orang yang bermain dalam politik, jabatan, main, beli, beli, beli. Sudah. Karim, assalamualaikum Kiai, bangunannya kok belum beres, mau diberesin Kiai? Ya beresin dulu, setelah itu Kiai dukung saya ya. Iya, nggak bisa melihat hak dan batil. Kalau Kiai serius, yang nyuruh bangun siapa? Salahnya sendiri kenapa bangun? Lah karena saya sudah bangun, Kiai dukung saya. Enggak, modelmu kok didukung, tinggal gitu, harus berani ngomong gitu. Kalau enggak pantas, izzah, Islam mulia. Kita perlu membangun kemuliaan semacam ini di dalam diri kita sebagai seorang muslim. Bangga kita dengan baju Islamnya, bangga dengan Islam. Kerja di mana bang? Ada wira swasta. Kerja di masjid malu dia. Kerja di tempatnya orang muslim malu. Kerja wira swasta ada, atau ada di sebuah perusahaan pabrik kerupuk. Cuman dia malu sama ada perusahaan. Tapi kita dengar orang kafir, kerja di mana, po? Ini, SSWS, pokoknya bahasa fashion. Wah, tidak tahu, kita tidak sebut. Bangga, ajib, bangga dengan bisnis yang tidak islami. Rendah banget. Allah. Makanya diingatkan Nabi, musuh tidak takut dengan kita. Diobok-obok umat Islam, diadu domba. Tebarkan jagung kayak ayam berebut nanti, biarkan terus tabur tahu sana, tabur sana, tabur sini. Dan memang begitu, taruh begitu. Wah ini orang akrab, ini lagi asik-asiknya akrab. Cuman dia akan mengamati karena dia beda dengan saya. Kalau saya punya gerakan di sini, saya mau jadi apa atau urusan apa, pasti dia ngurusi saya. Taburi jagung wet, dia rebutan jagung, naik dia, gitu loh. Menjahat-menjahat, hati-hati. Sekarang diadu umat Islam, gampang banget diadu. Tawari kaos bergambar gitu aja sudah berubah agama, apa itu? Dunia seisinya tawarkan gak mau begitu loh. Urusan agama, bener nih Buya begitu. Ya kita berusaha lah, kita lemah iman semuanya. Ya kita ngomong begini tuh biar gak ada yang ngasih saya, gitu saja. Mau saya lemah iman, makanya kita sudah ngomong pejabat semuanya sudah lah, nggak usah, bercuma, nggak usah datang ke Al-Bahjah nyumbang-nyumbang, nggak diterima sudah. Makanya alhamdulillah nggak ada yang nawarin sampai hari ini, takut nawarin. Kenapa? Kalau ditawarin ya kita punya iman, takut berubah, mending ngomong jangan tawarin saya, sudah selesai. Nggak ada hari ini, sudah aman. Yang membangun adalah Anda, kocek Anda, itu yang Anda bangunkan, Anda infakkan, Anda sedekahkan di infak center, itulah untuk berkembangnya Pondok Al-Bahjah. Bukan dari calon ABC, bahkan bukan dari bantuan-bantuan pemerintah, tidak. Ada orang kerja di pemerintah dari gajinya. Kenapa kok seperti itu prinsipnya? Karena saya lemah iman, bukan seperti Anda yang kuat-kuat, main sana, main sini. Karena saya lemah, saya waspada. Saya lemah, takut saya terpengaruh nanti. Makanya begini nih saja. Makanya calon-calon jangan naik di sini. Anda tetap suruh duduk di sini. Makanya enggak ada calon nih. Pada takut sini enggak ada. Calon gubernur, calon DPR, calon ini enggak ada ini. Nah, calon ahli surga aja, amin. Nah, kita itu perlu menjaga diri kita. Kuat godaan. Mungkin saya kuat, akan tapi di belakang saya. Mungkin istri, mungkin anak. Bah, kenapa tidak diterima, bah? Kebetulan kita butuh, bah. Iya. Anak saya sepakat tidak terima. Ada teman, Buya, ini penting, Buya. Kalau tidak Buya ambil, nanti diambil oleh orang lain. Wah, ini biasa kalimat yang sering saya dengar itu. Biarin. Nah ini, godaan itu besar. Saya manusia. Saya bisa salah, tentu. Makanya kita waspada. Makanya kami selalu sampaikan, kalau saya ngomong agak keras, kok dikit-dikit ustadz yang diomongin ustadz. Sebetulnya saya itu mau ngomongin diri saya sendiri itu. Pertama yang harus saya dengar kuping saya itu. Bukan orang lain. Anda khusyuk begini karena Anda tidak tahu hakikatnya, kan begitu. Semoga Allah mengampuni semuanya dan menutup aib kita semuanya. Kita berusaha. Baik, itu saja. Yang diberi oleh Allah kekayaan, ingat Allah. Jangan kau ikat hatimu dengan dunia. Berdoalah, ya Allah, jadikan dunia di tangan kami, jangan kau jadikan dunia di hati kami. Ya Allah, jadikan jabatan di zahir kami, jangan sampai jabatan masuk di hati kami. Dunia, jabatan, kita harus tahu gimana mendapatkannya. Kalau sudah tahu mendapatkannya, kita harus tahu bagaimana cara keluarnya. Maksudnya apa? Keluar, masuknya harus benar, dan keluarnya harus tetap terhormat. Bukankah seorang sultan itu adalah... Orang kita akan menjadi, jadilah engkau pejabat yang abadi, tidak akan berakhir. Bagaimana di saat Anda keluar tetap terhormat di hadapan Allah mulia? Tentunya di saat Anda menjadi pejabat, Anda jujur berjuang untuk umat, sampai hari ini disanjung Umar bin Abdul Aziz. Wah, Umar bin Abdul Aziz, kalau kisah bagaimana beliau itu pertama, malam pertama beliau dinobatkan sebagai khalifah, bukan syukuran di rumahnya nyembelih kambing, bukan, semua anaknya dikumpulkan menangis semua malam itu dan minta perlindungan dari Allah dari fitnah besar yang namanya jabatan. Nangis, hari ini syukuran, alhamdulillah pintu neraka dibuka untukku, seolah ngomong begitu. Umar bin Abdul Aziz menangis dan semuanya menangis dan serius menangisnya diberitakan. Dan beliau sangat hati-hati. Baik, itu kan cerita. Kemudian sekarang untuk kita, sudahlah, jangan Anda nengok orang lain. Saya ngomong begini itu yang mendengarkan macam-macam, ada pejabatnya, ada ustadznya macam. Sekarang tugas Anda bukan Anda nengok orang lain, tapi tengok diri Anda sendiri. Selesai. Jangan Anda pedagang, Anda saudagar, Anda nengok ustadz. Kalau Anda ustadz, tengok diri Anda sebagai ustadz. Anda ustadz model apa kira-kira? Gitu loh. Kalau Anda pedagang, benar tidak Anda pedagang, jual agama atau tidak? Itu saja. Sekarang kita nengok diri sendiri. Awas dan awas, jangan keluar dari tempat ini, ngamati. Betul kata Buya orang itu. Benar. Ente ini kayak bukan manusia. Yang manusia dia. Anda ini loh, maksudnya ini untuk kita semua. Kita mulai dari diri, ibda binafsik, mulai dari dirimu sendiri. Berat dunia, tapi kita harus belajar seperti ini. Makanya kita baca ini, belajar. Alhamdulillah Ibn Atta'illah Sagadari ingatkan tamak, rakus. Subhanallah, semoga Allah mengampuni kita dan menjauhkan hati kita daripada hubbud dunia, mencabut dari hati kita hubbud dunia dan mengganti dengan hubbul akhirah, hubbullah, hubbul rasulillah dan hubbul akhirah, cinta Allah dan Rasulnya dan cinta akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukur katirun kami aturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik, para hadirin, para hadirat, para orang tua kami, para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Seperti biasa, sebelum kami memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya, kami akan membacakan terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui sosial media. Yaitu pertanyaan yang pertama datangnya dari Hendra dari Tulungagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, umat muslim dunia sekarang ini bertambah sedih dengan beredarnya berita valid yang menyayat hati, yaitu kedoliman yang dialami muslim Uyghur di Cina. jutaan umat muslim di sana ditahan di sebuah area tahanan yang tersembunyi dari publik. Pemerintah komunis Cina berdalih itu tempat latihan militer. Tapi ternyata di situ tempat jutaan muslim disiksa dengan amat pedih dan dipaksa murtad. Dengan diharuskan setiap hari membaca buku-buku paham komunisme dalam keseharian mereka di tempat penyiksaan itu. Yang lebih miris, dunia seolah-olah menutup mata atas kekejaman mereka. Bagaimana langkah konkret kita atas kedzaliman yang menimpa saudara kita di sana, Buya? Dan juga bagaimana langkah yang seharusnya pemerintah lakukan? Terima kasih. Kisah yang harus kita ketahui, bagaimana pandangan dunia, maksud dunia adalah pembesar-pembesar dunia kepada Islam. Adapun kisah yang seperti diceritakan itu bukan kisah pertama yang kita dengar. Kalau bicara diskriminasi, sudah lama sekali Islam, selagi ia ada, mereka adalah minoritas, sangat mudah untuk diinjak-injak. Tapi begitu sebaliknya, jika Islam itu mayoritas, maka ketahuilah tidak akan ada permasalahan di dalamnya kalau Islam mayoritas. Adapun berita semacam itu tidak hanya di situ, di tempat lain juga banyak kasus-kasus seperti itu, perendahan terhadap kaum muslimin dan seterusnya. Dan tidak ada seindah Islam. Dalam peperangan pun indah Islam. Kalau masalah pembantaian kepada kaum muslimin, kita kisah bagaimana Spanyol, Andalus, Islam, dan seterusnya. Dan kita pun juga melihat di negeri kita ini, waktu orang yang semula agamanya Hindu-Buddha, mereka berubah menjadi Islam tanpa peperangan sama sekali. Tanyakan yang membawa agama di negeri di Indonesia, asalnya adalah agama Hindu dan Buddha, dinamisme, animisme itu yang nyembah Hindu, Buddha. Akan tapi perubahan daripada Hindu, Buddha dan nyembah-nyembah sesembahan yang lainnya kepada agama Islam adalah dengan penuh keindahan. Itulah Islam. Akan tapi ada yang membawa agama ini dari penjajah, membawa agama, dan kenyataannya agama juga bersebar di sini. Islam tidak pernah disuruh membantai, nggak ada pembantaian dalam Islam. Dalam peperangan pun indah, tidak boleh membunuh anak kecil, tidak boleh wanita membunuh wanita, tidak boleh membunuh orang tua, tidak boleh membumi hanguskan peternakan dan perkebunan. Itu dalam Islam. Tapi kalau sudah di luar Islam, hancur. Manusianya dihancurkan, anak kecil semuanya. Spanyol kisahnya bagaimana? Anak kecil waktu kisah Islam di sana, ibunya suruh melihat anaknya dilempar, dikasihkan kepada anjing-anjing lapar. Mana kemanusiaan? Dan sejarah mencatat, bahkan dibuka, yang membeberkan sejarah ini adalah bukan orang Islam. Orang yang tidak berangkat Islam membeberkan sejarah. Kalau orang Islam mungkin ada mataran, oh kamu dusta, oh, bukan. Baik, itulah keadaan di luar Islam. Dan memang umat Islam itu jatah kita nanti di akhirat, kemuliaan di hadapan Allah. Tapi pun demikian ya, jangan nyerah-nyerah banget dong. Kita harus berjuang. Kembali kepada bagaimana Islam itu mulia. Kenapa kok direndahkan seperti itu? Karena kita tidak bisa menjaga. Satu, kita harus tadi kembali masalah hikmah, kita harus mulia sehingga orang wibawa Islam itu terangkat lagi. Kemudian kejadian di satu negeri itu jangan menjadi sebab kita berbuat zalim di negeri kita. Mohon maaf. Betul, di sana yang melakukan adalah orang-orang Cina. Bukan berarti kita harus menghantam orang Cina yang ada di sini. Ini adalah kesalahan kita tuh, kadang-kadang sudah mengarah kepada etnis. Padahal orang Cina yang beragama Islam juga banyak di sini. Bukan urusan etnis, nah. Siapapun dia, orang Jawa, Sunda, kalau memang enggak benar ya dia salah, selesai. Kita ada yang kurang adil, sudah langsung pukul rata. Wah, ini dasar, berarti harus diusir di sini. Ya tinggal dipilah. Kesehatan ya itulah yang harus diberesin gitu. Harus adil kita, Islam begitu. Karena hari ini pun ada kaum muslimin yang minoritas di tempat lain. Kaum muslimin yang ada di Amerika sana. Minoritas. Dan alhamdulillah yang kita temui indah-indah saja, baik-baik saja. Kecuali munculnya Islam-Islam ekstrim yang ngebom dan sebagainya itu. Oh, itu yang kasihan kaum muslimin yang di tempat kaum mayoritas bukan muslim. Mereka akan terus disorot. Nah ini, maka dari itu yuk kita adil serius. Gini loh ya, kita memangkas kejahatan. Jangan marah kepada etnis. Kami tidak ingin menambah keruh. Kalau memang di sana ada misalnya mereka ada dari Cina membantai kaum muslimin, kejahatan Cina di sana. Kalau Cina yang baik di sini ya tetap kita anggap sebagai Cina yang baik dong. Mereka beragama meluk agama Nabi Muhammad. Jangan sampai kita langsung Cina di sini harus ini sudah enggak adil kita ini. Oh, tapi memang orang Cina juga banyak yang jahat. Kita pangkas yang jahat. Kita tidak ingin nambah keruh. Jangan-jangan berita di sana di tempat sini langsung semua Cina, Cina, Cina. Akhirnya apa? Tambah keruh di sini. Yang tidak benar harus. Tidak harus orang Cina saja. Siapapun yang melakukan kehinaan, merusak negeri ini. Ya tinggal penegak hukum ini harus serius dong. Kan begitu. Pisahkan. Di sana kita minta, kita mohon kepada Allah pertolongan. Semoga umat Islam di negeri sana, di, yang diusir-usir itu adalah diberi pertolongan, dijaga oleh Allah, beri kemenangan. Ini doa kita. Kalau bisa kita membantu sana kalau tidak. Tapi di negeri kita ini, kita ya jangan membawa masalah etnis ke sini. Orang Cina. Sama misalnya kalau ada misalnya contoh. Ini Sunda, sebelah adalah Jawa. Ada orang Sunda tatonya dipukulin sama orang Jawa di tempatnya orang Jawa. Masa gara-gara begitu orang Jawa yang di Sunda lalu kita hantami? Kita pukuli, ya enggak benar. Jadi jangan biasa kita langsung memukul rata semuanya. Karena yang kami khawatirkan adalah pemicu perpusuhan negeri ini. Kalau memang ada etnis Cina atau yang lainnya membuat kejahatan, ya itu yang perlu dipangkas. Makanya kami mengharap bahwa saja pihak aparat harus jujur benar. Mana yang harus dipangkas itu dulu. Sehingga kalau tidak segera dipangkas yang jahat, terus ada suudon, suudon, suudon. Nanti perang persaudara, perang saudara terus. Prasangka buruk seperti itu. Inilah yang bisa kami sampaikan, karena memang permasalahan itu mudah disumut. Kadang-kadang kita juga kurang adil, kurang jujur. Memanfaatkan ini untuk menghantam etnis Cina misalnya. Gara-gara ini, oh, tuh loh Cina, Cina. Di sana juga ada Cina yang beragama Islam. Di Guangzhou sana, di mana, ada Cina beragama Islam. Ada. Cina beragama Islam juga ada. Artinya apa? Nabi itu diutus untuk semuanya, untuk orang Jawa, untuk orang Sunda, untuk orang Batak, untuk orang Madura, dan juga untuk orang Cina. Lihatlah kejahatan, lihatlah dengan adil. Siapa berbuat jahat, ya harus diperlakukan dengan adil, supaya kita tidak memukul gara-gara etnis. Semoga Allah menjaga persatuan umat baginda Nabi Muhammad SAW, menjauhkan kita dari permusuhan, menjauhkan kita dari prasangka buruk. Baik, akan tapi ingat, itu adalah kejahatan. Yang diceritakan kejahatan. Dan ini kami sampaikan kepada semuanya. Begitulah jika Islam di tempat mayoritas. Makanya Anda pertahankan mayoritas. Indonesia itu aman karena mayoritas kaum muslimin. Bagaimana indahnya di Indonesia. Karena mayoritas kaum muslimin, lihat. Macam-macam agama hidup di sini. Nggak ada masalah. Tetangga kita orang Kristen. Di Jawa Timur sama orang Hindu. Biasa, nggak ada masalah. Karena apa? Mayoritas siapa? Kaum muslimin, ini sebuah gambar potret dunia. Hadirkan Indonesia karena mayoritas kaum muslimin, maka indah. Islam membawa keindahan. Cukup. Allah a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya datangnya dari Iwan dari Condet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bagaimana tanggapan Buya tentang ustaz yang suka berkata kasar dan misuh-misuh? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Repot ini. Begini ya, pertama Kalau Anda mencari kesalahan saya, tentu Anda akan dapat kesalahan saya. Pasti. Siapa yang enggak bersalah? Hanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sudahlah, kita jangan sibuk mencari kesalahan seseorang. Capek. Maka kaidah kita, ada kaidah jadi ustaz, ada kaidah jadi murid. Kalau kaidah kita jadi murid, khutbah Safa wa Dha'il Qadar. Ambil yang baik dari orang yang selama ini kita anggap guru, ya yang jelek-jelek yang Anda tahu ya jangan diambil, kan selesai gitu. Dan kalau Anda mencari guru yang tidak pernah bersalah, sampai mati Anda pun tidak akan punya guru. Jam. Ini kaidah jadi murid. Ambil yang baik, jangan diambil yang jelek. Pasti punya kejelekan. Saya pun ngomong kadang dikritik murid saya. Saya itu paling kadang-kadang kalau sudah semangat itu sering keluar kalimat goblok. Saya dikit murid, Buya jangan bilang goblok. Iya, maaf, salah, goblok. Goblok. Iya, ya, ya, makasih diingatkan. Karena ya namanya ya jelek kan kalimatnya, kan goblok, hilang, tidak ngerti, tidak tahu, kan masih tadi pagi saya juga keprocok ngomong bahlul gitu. Ini saya ada kadang-kadang terbawa emosi. Pasti kalau Anda mencari kesalahan saya ada. Cuman sekarang kaidah belajar, jangan ditiru. Kalau saya ngomong bahlul bahlul itu jangan ditiru ya. Kalau saya ngomong goblok goblok ya jangan ditiru, itu nasihat. Saya keprocok begitu, saya manusia bisa salah. Jadi kaidah belajar, khutbah Safa wa Dha'il Qadar, ambil yang baik, yang enggak baik tinggalkan. Kaidah murid. Kaidah guru. Guru seharusnya ngasih contoh yang baik dong. Ya jangan sampai ngomong yang kotor. Bukankah kamu masih ingat waktu dulu tuh, guru kencing berdiri, murid kencing berlari, kan gitu. Apa jadinya nanti kalau gurunya tidak memberikan kalimat yang santun, kalimat yang baik? Jangan sampai anak-anak kita malah belajar kotor dari ustadz itu. Ibunya bingung, kemarin anak saya tidak bisa ngomong begitu, gara-gara hadir pengajian kok jadi pinter, miso-miso misalnya. Jadi sebagai seorang guru jaga. Makanya saya sampaikan kepada semuanya, kalau saya ngomong kotor tidak benar langsung ingatkan saya, nanti saya kasih hadiah. Itulah biar biar saya terkontrol juga. Wong saya kadang-kadang itu dah terus langsung keluar dah enak. Jadi makanya sebagai seorang ustadz guru hendaknya dan seharusnya dia itu tidak hanya memberikan ilmu di otengan, tapi memberikan contoh perilaku. Bahkan kata Al Imam Al Ghazali rahimahullah taala, lisanul haf antaq wa afsah min lisanil maqal. Perilaku itu lebih fasih daripada omongan. Kita duduk dengan seseorang dengan perilaku baik saja, sebelum ngomong kita sudah niru kebaikannya. Jelas ya? Kapan Anda jadi murid dan kapan Anda jadi guru, selesai. Sudahlah, jangan nyari-nyari kejelekan seseorang. Tidak ada ujungnya nanti, sudahlah. Akan terjadi caci maki, olok-olokan dan sebagainya. Kita pun juga capek dengan dengar caci maki itu. Baik ya, sebagai seorang guru, Anda insya Allah yang sebagian jadi guru, jaga lesan kita, jaga perilaku kita. Jangan sampai kita memberi contoh yang tidak baik. Bukankah Nabi adalah uswatun hasanah? Guru adalah orang yang telah punya tempat sangat dekat dengan Nabi, karena pewarisnya Nabi. Karena pewarisnya Nabi bukan mewarisi ilmu saja dong, tapi harus akhlak Nabi harus ada pada orang tersebut. Semoga Allah mengampuni jika ada ustadz seperti itu tadi. Semoga Allah menjauhkan kita dari benci kepada guru-guru yang tulus. Memang ada mungkin ustadz yang kebetulan ngomongnya enggak benar, tapi dia tulus hanya karena biasa ngomong jelek. Tapi sebetulnya dia tulus, ya. Enggak ada yang sempurna manusia ini. Hanya baginda Nabi yang sempurna. Tapi ya jangan deh kalau dia ustadz kok ngomongnya kotor-kotor banget, ya enggak pantas lah nanti ya. Ingatlah seperti ini. Nah, semoga Allah menjaga kita semua dan mengampuni kita semuanya. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya datangnya dari Fatoni dari Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Buya, semakin kesini keadaan negeri kita semakin memprihatinkan. Tindak kriminal tak terhitung setiap hari. Dan yang paling menyedihkan, penodaan agama subur di mana-mana. Banyak pengamat yang menilai ini buah dari pemerintahan yang tidak tegas dan tidak cepat dalam menangani segala kasus kejahatan. Termasuk yang baru-baru ini adalah adanya sebuah partai dan beberapa elemen pendukung partai tersebut dengan keras dan terbuka menyerukan diberlakukan undang-undang agar pemerintah melarang poligami. Bukankah ini sebuah penodaan agama, Buya? dan beberapa waktu sebelumnya juga partai tersebut menyatakan menolak perda berbasis agama di negeri kita ini. Bagaimana kita menyikapi ini semua, Buya? Kita pun juga mengkritisi negara itu sah. Cuman di dalam negara itu siapa sih orangnya? Ada presiden, punya tugas masing-masing. Kalau presiden tidak menjalankan tugas, ya menterinya. Jangan gara-gara Tuhan presidennya tidak menjalankan tugas. Ini contoh ya, bukan langsung di alam nyata. Nanti saya tidak ingin mencoba ini sebuah kisah, sebuah contoh. Jika presidennya tidak menjalankan tugas, ya menterinya dong menjalankan tugas semampunya, sesuai dengan wilayahnya yang bisa dijangkau oleh sang menteri. Menterinya pun juga enggak, ya Pak Bupatinya dah. Bupati juga enggak mengerjakan, ya keluarga kita sendiri deh, paling enggak menjalankan itu. Jangan kita itu kebiasaan nyalahkan yang di sana, tapi di sini kita tidak bisa membuat perubahan. Ada hukum itu, ada hukum tiga ya, hukum imamah, ini urusannya pemerintah. Hukum qadha, urusannya qadhi. Ada hukum fard, urusan dengan pribadi kita masing-masing. Presidennya di rumah Anda adalah Anda, Pak. Anda presiden, istri menteri, anak sebagai rakyat. Cobalah, kita ada usaha bicara yang gede itu babnya beda nanti. Tapi jangan setiap hari kita ngomongin pemerintah tok, tapi nggak sadar anak kita nggak bener sholatnya, nggak karu-karuan. Anda saja ngatur negara kecil namanya keluarga, presidennya Anda sendiri nggak bisa bener. Gara-gara kita terlalu sibuk ngomongin yang bukan bagian Anda. Bukan berarti kita melemahkan semangat untuk juang, bukan. Kita ingin prioritas kita itu adalah yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Supaya tidak langsung digedegit pemerintah. Iya, kalau pemerintah punya salah, kita juga punya andil kesalahan tersebut. Kan begitu. Paling tidak kalau kita ingin mengantisipasi, ya jangan didukung partai-partai yang begitu. Itu semangat. Itu saja sudah aman. Ini yang pertama. Yang kedua, sepertinya itu partai yang kalau tentang betul saya tidak ngerti partainya. Masalah kecerdasan itu penting. Penjahat kalau cerdas itu halus banget. Yang mengingkari poligami sebelum dia itu ada pembesar-pembesar, tapi enggak terang-terangan begitu, masih punya strategi. Ya mungkin karena tingkat kepandaiannya memang seperti itu. Jadi unik. Sebelumnya anti apa? Undang-undang agama ya. Sebelumnya tidak ada yang berani seperti itu. Dan mungkin partainya bukan partai gede, saya tidak tahu, saya tidak kenal itu. Saya tidak kenal partai apa partai ini. Kalau memang ada, itu adalah menunjukkan ya tingkat cara berpikirnya itu. Dia pengen jadi pembela kaum minoritas, mungkin pembela kaum wanita. Sebenarnya dia pengen muncul dengan cara, tapi dia salah. Yang mengingkari poligami sudah lama sebelumnya, kaum orientalis, untuk merendahkan Islam. Diadopsi oleh orang-orang Islam yang jadi bagundal-bagundal mereka, yang belajar dari mereka, tiba-tiba pulang ke Indonesia seorang muslim lalu anti poligami. Kalau urusan poligami, jangan berdebat tentang poligami, jangan berbicara tentang masalah perasaan dan sebagainya. Kembalikan, kalau kepada orang yang percaya kepada Al-Quran, ini yang bicara Al-Quran. Kalau yang tidak percaya Al-Quran, runtuhkan. Kalau memang Al-Quran bukan mukjizat, kalau bisa nggak ada yang bisa. Orang Arab asli saja yang profes, orang-orang alim-alim bahasa pun nyerah dengan Al-Quran. Kalau memang itu bukan mukjizat, Anda coba kritiki kalau bisa. Al-Quran adalah mukjizat. Makanya orang beriman kepada Al-Quran akan beriman dengan apa yang ada di dalamnya. Dan dari masa ke masa aman bagi ahli iman. Itu muncul dari luar. Jangan terlalu banyak didengar yang demikian itu. Masalah poligami enggak ini kemudian. Dan sebetulnya bukan masalah poligami saja nanti yang dipermasalahkan. Ini urusan agama tadi pada akhirnya. Urusan agama. Biarkan itu adalah suara-suara yang seperti itu. Kan setiap saat akan ada. Tapi kita harus tetap puasanya. Berpegang kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah adalah penting. Kecil gitu enggak sana. Jangan terlalu dipikirin itu. Sebetulnya ya itulah menunjukkan tingkat berpikirnya saja. Sebelumnya orang-orang lebih besar daripada yang ngomong itu, mereka masih waspada kalau ngomong. Hati-hati. Karena mereka pinter. Ini yang Mbak Rahayu langsung jeder gini. Akhirnya jadi bahan tertawaan. Sebelumnya jadi bahan tertawaan. Baik. Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Anda tidak usah terlalu pusing lah. Kalau seandainya ada mengatakan poligami tidak boleh dan sebagainya, ini adalah omongan. Adapun poligami, omongannya orang-orang itu. Adapun poligami ada aturannya dalam Islam. Jangan dianggap perempuan direndahkan seperti itu. Poligami ada tujuan, ada maksud, kemudian ada tanggung jawab di situ. Bukan asal, ada aturannya. Memang ada kedzaliman dari pihak kaum muslimin dalam poligami, itu bukan salahnya Islam, salahnya pelaku. Ini babnya beda. Jadi, sudahlah biarkan anjing menggonggong. Kita akan tetap dengan agama kita yang dibawa oleh Nabi Muhammad, Al-Qur'an, wahyu, dan baginda Nabi Muhammad la yantiku anil hawa. Dan ulama-ulama kita berpikir tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Omongan ini adalah ada dari kaum muslimin juga ada yang ngomong, kaum muslimin yang mereka adalah bakundal-bakundal orang-orang orientalis, orang-orang kafir sana. Enggak perlu didengar yang demikian itu. Siapa dia? Kalau Anda bingung dengan omongan begitu, Anda sudah enggak bisa memilah. Saya bukan seorang dokter, samping saya seorang dokter. Seorang dokter berkata masalah medis gini. Saya ngomong begini, kok Anda percaya sama saya? Anda gila. Harus percaya kepada dokter, urusan medis. Urusan agama boleh kepada saya. Nah, kalau Anda bingung dengan urusan orang begitu, berarti Anda masuk wilayah orang gila, jangan-jangan. Sudahlah, biarkan itu. Sederhana, enggak usahlah terlalu dikit. Baik, selesai insyaAllah. Allah. Islam ya'lu wa la yu'lain. Islam mulia insyaAllah. Allah a'lam bisawab. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya datang dari Hashim dari Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, saya mau bertanya, bagaimana cara mengatasi rasa bosan yang sering muncul saat berada di pondok sehingga timbul perasaan ingin pulang ke rumah? Apakah itu cobaan bagi santri atau keinginan untuk pulang tersebut harus dituruti? Mohon petunjuk dan pencerahannya, Buya. Jawabannya mungkin Anda sering main internet. Mungkinnya bisa ngirim berita ini. Lewat internet itu ya. Enggak guyonan. Jangan-jangan suka main internet, mungkin enggak kerasan di pondok nih. Baik. Medsos. Baik, gini ya. Kalau tinggal di pondok harus punya keyakinan besar. Kalau itu adalah tempat mulia. Tempat yang dimuliakan oleh Allah. Kalau masalah rindu rumah, saya mondok itu bukan setahun dan juga bukan 10 tahun. Saya mondok itu sebentar sekali. Tapi saya biarpun sudah belasan tahun, saya mondok yang terhitung jelas hanya 18 tahun. Saya masih kangen kok. Masih kangen, nangis kadang-kadang, wajar masalah kangen. Tapi kalau suruh pulang, ntar dulu. Suruh berhenti, ya ntar dulu. Kalau kangen tuh wajar. Kalau tidak kangen ya bahaya, masa tidak rindu sama orang tuanya ya. Cuman karena Anda yakin pondok tempat mulia bagi Anda, maka kerinduan Anda tetap Anda pertahankan. Tapi untuk keluar dari pondok ya jangan dong, kemuliaan. Baik, Anda yakin kalau tempat Anda mulia, di situ Anda bisa tahajud, baca Al-Quran, terjaga. Anda pun jarang nonton televisi, jarang HP, hati Anda tentrem, gak dengar berita aneh-aneh, aman. Itu kebahagiaan yang sesungguhnya, indah. Maka kalau sudah Anda meyakini, susah Anda keluar dari tempat mulia itu. Nah, maka bagi para santri yang gundah, sebetulnya Anda lebih mendengar bisikan setan. Sudah di tempat mulia, kenapa Anda rindu di tempat yang tidak mulia? Baik. Kemudian juga kami sampaikan, bagi yang tidak di pondok, bukan berarti langsung menjadi rendah, bukan. Tapi kalau ada cinta dengan mereka, Anda pun menjadi selamat dengan mereka. Mungkin para orang tua yang sudah terlanjur sepuh tidak pondok, cintailah pesantren, cintailah orang yang berada di pondok. Berjuanglah untuk mereka. Kalaupun mungkin anak Anda tidak bersama mereka belajar menuntut ilmu, Anda cinta kepada penuntut ilmu, maka pun Anda akan mendapatkan janji dari Allah, Allah fi'unil amdi makanan abdu fi'uni akhihi, karena Anda peduli kepada para santri penuntut ilmu agama, yang mereka adalah wasiat Rasulullah dalam hadis disebutkan seperti itu, maka karena Anda peduli dan perhatian kepada mereka, maka Allah pun akan memperhatikan anak-anak Anda. Jangan khawatir. Sebab untuk menjadi orang baik tidak harus di pondok ya. Itu kan ceritanya yang tanya orang pondok. Sudah di tempat mulia kok masih ingin keluar, berarti ada bisikan setan. Yang di luar pondok bisa saja sambung dengan pondok tanpa harus mondok. Paling tidak putra Anda yang kuliah di sana ada rindu ke pondok. Mungkin liburan ke pondok. Kalau nanti menjadi sukses jadi seorang dokter, misalnya kalau belum bisa memberi harta, dia akan mengatakan, saya infakkan waktuku 3 jam, aku akan kunjung ke pondok itu. Istimewa. Dalam seminggu 3 jam. Dalam seminggu 3 jam untuk ngontrol santri. Allah. Berarti nyambung ke pondok, selamatlah dia. Karena pondok adalah tempat mulia. Wallahu a'lam bissawab. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan pada para jamaah untuk bertanya dari jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu dengan satu orang satu pertanyaan. Kami mulai dari jamaah bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Buya, hadirin dan pemirsa Al-Bajah TV yang dimuliakan oleh Allah, satu pertanyaan saja Buya, karena catatannya cuma satu. Bahwa ketika kita berumur 4 bulan di kandungan sang ibu dan tercinta, Buya, Allah sudah meniupkan nyawa, termasuk juga ketentuan-ketentuan atau takdir, ya, menyangkut umur, rezeki dan lain-lain. Kemudian 9 bulan lebih kita terlahir ke dunia, dan setelah kita dewasa belajar agama, Allah memerintahkan kita untuk berdoa. Berdoalah kau kepadaku, akan kukabulkan, asal kau mentaati segala perintahku. Yang ingin saya tanyakan Buya, relevansinya kita berdoa kepada Allah, sebab manakala kita tidak berdoa, kita sudah dicap hamba yang paling sombong. Kemudian relevansinya, kita memanjatkan doa dengan takdir pada saat kita berusia 4 bulan di kandungan ibu dan tercinta. Ini mohon penjelasan dari Buya. Jadi apakah kita hanya berpasrah diri dengan takdir atau ketentuan yang sudah digariskan oleh Allah saat kita berusia 4 bulan di alam kandungan ibu dan tercinta, atau kita pun juga harus terus penerus memanjatkan doa padahal ketentuan sudah digariskan saat itu? Baik. Mohon maaf Buya atas kebodohan kami, mohon penjelasannya secara detail, dan kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takdir atau ketentuan yang Allah telah sedang dan akan berlakukan untuk hambanya sudah Allah ketahui. Urusan Allah, bukan urusan Anda. Kita posisikan kita sebagai seorang hamba, jangan memposisikan kita sebagai Tuhan. Jadi urusan ibu kita menikah, itu sudah tahu kalau kita bakal lahir. Catatan itu sudah Allah ketahui semuanya. Jadi tiba-tiba kita lahir sampai Anda menjadi orang soleh, Allah sudah tahu. Allah sudah ngerti semuanya, Allah sudah tahu, dan itu urusan Tuhan Allah. Dan Allah pun tahu kalau Anda bakal penghuni surga semuanya, padahal saat ini di dunia, Allah juga tahu. Itu kan urusan Tuhan Allah. Makanya, masalah takdir, itu adalah urusan Allah, dan jangan Anda sok tahu tentang takdir. Bahkan di sisi lain bersyukur kepada Allah. Allah itu menutup itu semuanya. Kalau tahu Anda pusing. Sakitnya 3 tahun yang akan datang, cuman Anda punya catatan dan buku. 2021 Anda sakit, sekarang sudah gergesi Anda. Alhamdulillah tidak dikasih tahu sama Allah. Enak kan? Ayo coba dikasih tahu, gregesi, 3 tahun, mau sakit parah lagi, masuk rumah sakit, dipotong lagi saya. Alhamdulillah ditutup itu semuanya, kita tidak kasih dikasih tahu oleh Allah. Semoga sehat semuanya. Saya pernah kecelakaan, pernah tabrakan. Kalau dikasih sama Allah setahun sebelumnya mungkin sudah ngenes juga membayangin tabrakannya itu. Tidak. Ini urusan Allah bukan urusan kita. Baik, urusan seorang hamba, Allah beri kepada kita. Allah beri akal, Allah beri akal, kemudian Allah beri petunjuk. Tuh jalan sana, jalan sini. Baik, lalu apa? Disuruh ikuti petunjuk. Maka kita mengikuti petunjuk. Kita mengikuti petunjuk sudah diketahui oleh Allah. Termasuk doa diketahui oleh Allah. Doa itu sama dengan Anda ngambil piring untuk ke dapur agar perutnya kenyang. Anda kalau lapar nggak boleh lalu berkata, kalau memang jatah saya kenyang, duduk di sini tetap kenyang. Nggak ada. Anda harus ngambil piring, pergi ke dapur, ambil nasi, Anda makan, baru kenyang. Berarti ngambil piring bagian daripada takdir Allah. Allah tahu. Baru jatuh, mau ngambil piring jatuh, piringnya pecah. Yes, kena kaki gak jadi makan, sakit. Tapi gak tahu kita, kalau tahu gak akan ngambil piring, nanti takut piringnya jatuh. Itu urusan Allah, makanya kita diberi akal, lakukan sesuai dengan petunjuk akalmu dan petunjuk dari Allah. Akalmu melihat. Makanya kalau lapar, orang cerdas pasti makan. Gak usah berhujah takdir. Kalau sudah takdir Allah, aku kenyang, bakal kenyang. Gak ada. Nah, maka Anda mengambil piring, catatan takdir. Setelah makan mengambil piring, ambil nasi, takdir. Takdir selanjutnya, Anda kenyang. Nah, sama doa. Catatannya, enggak doa, sengsara besoknya. Catatilah itu takdir. Bukan karena doa lalu Anda sengsara, karena tidak doa sengsara, enggak. Memang jatahnya orang itu sengsara, maka rentetan sebelumnya, Pak, enggak usaha, enggak doa, bohong, enggak dipercaya sama orang. Itu rentetannya. Bukan gara-gara kamu bohong, lalu kamu melarat. Memang secara zahir pemahaman manusia, ya gara-gara dia tidak makan, maka dia sakit. Nah, doa tidak akan merubah takdir, tapi doa bagian daripada takdir. Makanya doa itu seperti ngambil piring, doa maknawi, ngambil piring adalah hissi, zahir. Kalau doa batin, usaha namanya. Saya ngambil piring, usaha untuk kenyang. Saya berdoa, usaha untuk mendapatkan setelahnya. Makanya doa bagian daripada takdir. Karena Anda berdoa, besok dapat rezeki. Sebetulnya sudah diketahui oleh Allah. Anda sama ini berusaha kerja keras, kaya. Allah tahu kok 2020 itu Anda sukses bisnisnya. Allah tahu. Cuman rentetannya Anda usaha, cari modal, kerja keras. Coba kalau dikasih tahu 2017 lewat 2027 kejauhan, 2021 deh Anda kaya raya, males hari ini sudah, mau saya kaya nanti ya, karena kita sok jadi Tuhan, sok tahu takdir, repot. Alhamdulillah kematian kita tidak dikasih tahu oleh Allah kepada kita. Kalau Anda tahu takdir matinya bulan ini, hari ini, sama bingung. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah, ditutup. Jadi yuk kita menjadi hamba, jangan sok jadi Tuhan. Makanya takdir Anda, doa Anda bagian daripada ketentuan Allah. Nah, jadi gini, baca takdir itu adalah kalau Anda tahu kayak skenario sebuah film. Film itu penyusun naskahnya sama yang punya film sudah tahu endingnya kayak apa. Seorang laki-laki yang soleh, baik, suka nolong orang. Dalam ceritanya dia lagi mengambil, ngelihat seorang keluarga fakir kelaparan. Akhirnya dia pulang ke rumahnya membawa beras, membawa makanan. Di saat dia membawa makanannya, tak taunya ada 4 perampok dari belakangnya. Sudah membunuh, Anda deg-degan kan? Kalau Anda deg-degan, kenapa? Ini seternya ini yang paling bagus, menolong orang, jangan dibunuh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kan Anda begitu. Tapi yang nyusun naskah tahu, selamat dia, tenang aja. Kan gitu. Makanya jangan sok jadi yang punya naskah, skenario. Ya. Kalau Anda nonton film ya, tapi yang punya skenario tahu, selamat. Kenapa? Baru ini ada polisi lewat, diut, bubarlah dia. Oh, gitu. Sama. Ini urusan Allah, yang tahu hanya Allah. Urusan kita adalah menggunakan akal kita sesuai petunjuk. Petunjuk itu petunjuk kebiasaan dan juga petunjuk syariat. Petunjuk kebiasaan, kalau Anda lapar, layaknya Anda makan. Jangan sok Anda jadi orang yang kenal Allah. Kalau memang saya jatahnya lap, kenyang, pasti kenyang. Anda langsung masuk rumah sakit, gila. Gitu kan? Nggak mau menggunakan akal sesuai dengan petunjuk kebiasaan. Seperti itulah sisanya. Baik, insya Allah di surga semuanya. Sukses semuanya. Biarpun sekarang kelihatannya nggak mungkin, mong saya cuma begini. Oh, jangan ngomong gitu. Karena masih ada hari esok, kan Allah yang punya ketentuan. Bukan Anda yang menentukan. Wallahu a'lam bishawab. Terjemah ibu-ibu. Terakhir ibu-ibu, Solehah. Jauh, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya selalu dalam lindungan Allah. Amin. Sehat, afiat, keluarga. Dan Allah mudahkan segala urusan Buya. Amin. Amin. Rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mau tanya Buya, belakangan ini kan sangat prihatin dan sedih banget karena ulama dibentur-benturkan dengan habaib gitu Buya. Gimana? Ulama dibenturkan dengan habaib. Nah itu sedih banget, terutama menyangkut NU juga gitu Bu ya, Nahdlatul Ulama. Nah kita sebagai orang awam yang juga aswaja gitu, bagaimana cara menyikapinya Bu ya? Syukran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendekar hebat itu gak gampang kena fitnah diadu domba. Pendekar yang gampang kena adu domba itu biasanya itu baru lulus dari padepokan, matengnya karena jemuran. Tidak semestinya dong ulama mau diadu domba dan harus bisa memilih. Beberapa yang lalu ada pertanyaan bagaimana jika ada habaib begini, sekarang ada pertanyaan ada ustadz begini dan sebagainya. Kalau Anda hebat, Anda gak bisa diadu domba. Domba aja gak mau diadu. Anda jangan mau diadu domba, Anda harus memilah. Nah ini prihatin betul saat ini. Penjahatnya adalah pemainnya itu. Lagi-lagi kalau kita kembalikan pemainnya, pasti bukan orang rebutan akhirat. Kalau orang rebutan akhirat gak akan mengadu domba. Rebutan dunia, rebutan pangkat, rebutan kursi. Sudah bawa ke mebler sana, dikasih kursi yang banyak itu. Sedih kadang-kadang urusan jabat ini. Ini biasanya, makanya kita ini, Anda di Indonesia itu harus siap dengan terpaan-terpaan fitnah setiap berapa kali dalam setahun kita, dalam 5 tahun. Anda harus siap untuk diadu dengan saudara, dengan kerabat, pemilihan RT, pemilihan kubu dengan cara yang begini nih, pemilihan kubu, pemilihan bupati, gubernur, presiden. Masya Allah, ini pasti. Kemarin Akrab waktu berjuang memenangkan, ngegulkan bupati, Akrab giliran naik, pilihan gubernur binturan lagi, presiden ketemu lagi. Ini bertemu karena Allah atau karena apa ini? Ini kok mudah sekali diadu domba umat ini. Makanya sudahlah, saya tidak masuk wilayah itu, saya tidak masuk wilayah itu. Adu domba adalah jahat. Namam qattat, tidak akan masuk surga mereka itu. Hei yang suka ngadu domba ulama, ada hitungannya di hadapan Allah. Bukan saya mengingatkan, Nabi yang mengingatkan. Hitungannya di hadapan Allah, nanti awas, hati-hati. Makanya semuanya jangan punya andil dalam mengadu domba. Kalau ada video yang sekiranya menjadi sebab permusuhan, Anda hapus. Jangan Anda mengetik komentar yang menjadikan orang bermusuhan. Ada hitungannya di hadapan Allah. Hati-hati. Sebab ramainya itu semuanya, ribetnya itu semuanya, ulama diadu domba, ulama dicaci maki, habaib dicaci maki, itu bukan serta-merta dari atas. Ini ada orang komentar, ribut. Ini satu grup, satu alma mater, satu pondok atau satu kampus, grup WA. Wallahu a'lam maksudnya. WA ini bikin pusing ini. WA ini ribut ini. Makanya ada grup kadang-kadang saya harus keluar. Ada grup keluar. Alhamdulillah sekarang enggak WA-WA-an sudah. Orang enggak gatel juga rupanya, enggak pusing. Ini grup satu pondok atau satu alma mater. Ini ribut sudah. Begitu mudahnya kita ini diadu domba. Yuk ngurusi sayur aja di kampung kita. Ngurusi ayam. Jangan gitu. Anda jangan mau diadu domba. Makanya habaib adalah duriahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama adalah pewarisnya Nabi. Mereka orang yang harus kita cintai di hati kita. Kalau di antara mereka punya kesalahan, semarin saya jelaskan, siapa yang tidak punya salah? Barusan kita bahas. Siapa yang tidak punya salah? Semua punya salah. Semoga Allah menutup mata kita dari melihat kesalahan para ulama. Semoga Allah menutup mata kita dari melihat kesalahan para habaib. Sehingga kita tetap bisa khusnudzon baik dengan mereka. Dan yang mengadu domba, urusannya dengan Allah. Ingat, orang mengadu domba akan dihancurkan Allah di rumahnya sendiri. Saya ingatkan. Kalau ada orang suka ngadu domba, ketahuilah akan dihancurkan di rumahnya sendiri. Dia akan punya percekcokan dengan orang yang selama ini paling dekat dengan dia. Hati-hati. Belum di dunia, di akhir. Ini di dunia, di akhirat nanti ada sendiri hitungannya. Kemudian kami seru, jadilah Anda juru damai. Juru damai. Baik, selesai. Urusan kita dengan Allah. Baik, kalau mati jadi juru damai mah enak. Mati jadi pengadu domba, na'udzubillah. Semoga Allah menjaga hati kita, ya. Baik, sederhana jawabannya. Seperti Anda tanyakan, Anda melihat keadaan begini, sudahlah, Anda jangan ikut-ikut, selesai. Ku'angfusakum, selesai. Anda jangan ikut-ikut, kita tidak boleh ikut-ikut, biarkan mereka. Omongan saya kalau didengar-didengar tidak dijaga, selesai. Wallahu a'lam bissawab. Cukup ya. Bismillah. Innalillah. Maulid Akbar. Nah, ini pusing kita pertanyaannya. Ada Ustaz kasar, kasar ini nanti aneh-aneh. Saya dipancing-pancing untuk nanti ada yang jahat diviralkan, saya diadu lagi, diadu domba. Saya ngomong komentar Buya Yahya tentang Ustaz kasar. Mesti gitu nanti. Ada nih. Awas, hati-hati ya. Nah, ini ada aja ini memang. Ini kita ngomong baik-baik, nanti ada, ini ada orang kerjanya sebetulnya. Coba nanti judulnya nanti. Inna Maulid Akbar Majelis Muslimah Kuningan ya, Sabtu yang akan datang. Senin yang akan datang. Sabtu. Sabtu yang akan datang pagi setelah 14 Rabiul Tsani pagi jam 8. Kalau kami datang dari sini setelah majelis nanti insyaallah. Setelah majelis di pondok. 22 Desember di halaman depan Masjid Syiarul Islam Kuningan. Malam Cinta Rasul hari Senin malam Selasa. Di sini 24 Rabiul Tsani 31 Desember di alun-alun kota Cirebon habis Isya. Maulid Akbar di Buyut jam 7 pagi sampai jam 11 atau selesai hari Ahad 29 Rabiul Tsani 6 Januari. Pendaftaran santri Santri Kilat Al-Bahjah untuk anak SD sudah full. Kilat hanya beberapa hari saja bagi para bapak ibu bukan ingin memondokkan anaknya, yang ingin memperkenalkan anaknya dengan dunia pesantren. Barangkali anak ibu nanti jadi orang kaya raya biar bisa berderma, mungkin tiba-tiba dia jadi presiden, pernah mondok kilat di Al-Bahjah, paling tidak dengar omongan saya nanti. Maksudnya santri kilat hanya beberapa hari saja biar sambung hati saja, 2-3 hari, 4 hari, cuman SD-nya sudah full. Untuk anak SMP tinggal beberapa kursi saja, kurang 10 atau 12 kursi secepatnya kalau Anda ingin daftar. Kemudian daftarnya langsung ke pondok. Ada pendaftaran santri tafaqquh, pesantren salaf, mencetak ustadz dan ulama sudah dibuka 20 Rabiul Awal atau tanggal 2 Desember sampai 27 Jumadil Akhir atau 4 Maret. Pendaftaran berikutnya adalah 5 Rajab 7 Sawal, 12 Maret sampai 11 Juni. Bisa melalui WA pendaftarannya di 0852 4820 0998. Tahfidz Quran usia 8 sampai 12 tahun secepatnya. Itu juga terbatas. Artinya memang tidak semuanya bisa diterima. Akan tapi diseleksi semuanya. SD, SMP, SMA Ku Al-Bahjah. Dibuka pendaftaran, sudah dibuka, silakan segera daftar. Kalau tidak salah, dekat penerimaan sudah, seleksinya sudah. Oh, pendaftaran masih. Pendaftarannya 11 Rabiul Awal 19 November sampai 19 Januari. SD, SMP, SMA. Kemudian juga SMP yang ada di Cianjur, SMP Ku Al-Bahjah Darul Hasan Cianjur juga dibuka pendaftarannya, juga kursinya terbatas. Di Batam juga sangat terbatas. Di Batam SMP juga dan juga yang ada di Tulungagung. Infak Center, silahkan Anda bergabung dengan Infak Center. Apakah langsung ke rekening Bank Syariah Mandiri 7200-4292 atas nama Yayasan Al-Bahjah. Info khusus bencana alam, infak bencana alam di Bank Muamalat nomor rekening 1390-123123. Al-Bahjah Peduli Sosial. Ini bukan pengumuman, ada angkanya 130 juta, apa ini? Program televisi Al-Bahjah ini akan kelengkapan kamera, ada beberapa kamera yang harus segera diganti dan alat-alat penyimpanan, hard disk segala macam. Kami sampaikan kepada semuanya, ini sangat besar manfaatnya media ini. Sehingga kita pengajian hari ini bisa sekarang pengajian diikuti ribuan orang yang di luar tempat ini. Yang di luar jelas, tapi di luar tempat ini mengikuti pengajian kita hari ini malam ini. Berarti apa berkat ini media? Belum yang di radio, ini yang di televisi. Maka ini ada sedikit alat kekurangan untuk penyempurnaan. Semoga Allah mengundang hamba-hamba Allah yang tulus. Ini kurang lebihnya 130 jutaan. Rinciannya ada untuk server streaming. Bahkan mungkin ada yang punya server streaming yang istimewa. Server streaming. Ini kurang lebih untuk nyewa berapa? 27 juta. Komputer editing 20 juta untuk ngedit ini. biar ngedit sendiri, biar gak dipotong sama orang. Komputer, kamera, video, lighting, FGA ini apa, karena tahu sudah, pokoknya macam-macam deh itu. Pokoknya banyak, semoga Allah mengirim ahli surga untuk itu semuanya. Silakan yang siap, jangan ragu-ragu untuk bergabung dalam program kemuliaan ini. Dan jangan tunda esok hari, biar rezeki esok dikirim yang baru. Kalau ditunda enggak datang lagi yang baru rezekinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu. Ya Allah, jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu tentang kami. Kami ya Allah, jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu. Dan kami mohon, jauhkan kami dari fitnah permusuhan. Jauhkan kami dari adu domba. Dan jauhkan kami dari mengadu domba. Ya Allah, jauhkan lisan kami dari menfitnah. Jauhkan lisan kami dari berucap kalimat yang menjadi sebab orang bermusuhan, ya Allah. Jauhkan lisan kami dari berucap yang menjadi sebab orang bermusuhan, ya Allah. Jauhkan lisan kami dari berucap yang menjadi sebab orang lain saling berselisih, ya Allah. Kami ingin kami jadi juru damai ya Allah. Kami ingin juru damai di antara umat kekasihmu Nabi Muhammad, di antara hamba-hambamu ya Allah. Dan jadikan hidup kami penuh dengan kedamaian, kebahagiaan di rumah tangga, di masyarakat kami, di dunia dan di akhirat kami ya Allah. Kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah. Yang sakit sembuhkan ya Allah. Yang sakit sembuhkan ya Allah. Yang sakit sembuhkan ya Allah. Yang punya hutang mudahkan dalam bayar hutang-hutang kami ya Allah. Panjangkan umur ya Allah. Dan kami mohon yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Dan kami mohon ya Allah, jadikan dunia di tangan kami. Jangan Kau jadikan dunia di hati kami ya Allah. Jadikan jabatan hanya di zahir kami. Jangan sampai jabatan menguasai hati kami ya Allah. Kami ingin hati kami selalu kepadamu ya Allah. Engkau yang menciptakan hati kami. Engkau ya Allah yang menciptakan anggota tubuh kami. Tundukkan anggota tubuh kami dan hati kami kepadamu ya Allah. Rindukan kami kepada semua yang Kau ridhoi ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, siapapun dari hambamu yang sering meninggalkan solat, jadikan mereka ahli solat. Ampuni mereka. Yang sering minuman keras, ampuni mereka ya Allah. Dan siapa Allah dari umat kekasihmu Nabi Muhammad yang punya pikiran-pikiran jauh dari kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah, berikan hidayah kepada mereka. Mereka mengaku umat kekasihmu Nabi Muhammad, tapi kami tidak rela jika mereka tidak diterima oleh kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Kami mohon ampuni dan berikan hidayah kepada kami dan mereka semua. Kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karenamu dengan anak yang soleh. Solehah dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, yang belum menikah, jaga kehormatan kemuliaan mereka. Berikan kepada mereka kelak pasangan, orang-orang baik, orang-orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Jadi kami mohon berikan kebaikan kepada kami yang ada di sindian mereka, yang ada di jalan-jalan, yang di alun-alun, yang dimanapun mereka ya Allah yang mendengar suara ini ya Allah. Berikan kepada mereka segala kebaikan, siapapun mereka, biar siapapun mereka ya Allah. Jangan Kau tinggalkan ya Allah, berikan hidayah, bimbingan kepada mereka semua ya Allah. Kami rindu umat kekasihmu Nabi Muhammad mendapatkan kemuliaan ya Allah. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon jangan cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa kami. Jangan cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa kami ya Allah. Jauhkan kami dari zina. Jauhkan kami dari zina ya Allah. Jauhkan kami dari mukaddimah-mukaddimah zina ya Allah. Jauhkan kami dari zina ya Allah. Jauhkan kami dari mukaddimah-mukaddimah zina. Dan kami mohon jika ada di antara hamba-Mu yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon di malam ini ya Allah, kami mohon berikan kesadaran dan ampuni mereka ya Allah. Ampuni mereka dan tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aib mereka di akhirat sehingga di akhirat tidak Kau hukum lagi ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, bencikan kami kepada zina dan buka pintu halal untuk kami. Dan kami mohon, cukupkan kami dengan yang halal darimu ya Allah, hingga kami tidak akan melirik dan menoleh kepada yang haram.